Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira wa ba'd. Atsaniyatu, kalimat yang kedua yang dia datang di atas empat sisi setelah laula kemarin. Ya, sering antum buka ya biar ingat. Diulang dan diulang. In al-maksurah al-khafifah, in yani kasrah dan tanpa tasydid. Fayuqalu fiha, dikatakan pada in sebagai syartiyah, sebagai in syartiyah pada semisal contoh ini, berarti sisi yang pertama ya. In syartiyah ini sisi yang pertama. Ini pada semisal contoh in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian ataupun mengungkapkannya, ya'lamullah, Allah pasti mengetahuinya. Apakah kalian sembunyikan ataupun tampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Wa hukmuha an tajzima fi'lain, hukum in syartiyah adalah menjazmkan dua fi'il. Kita lihat di sini sisi yang pertama penjelasannya, yaitu in syartiyah. Al-kalimatu tsaniyatu mimma ja'a 'ala arba'ati awjuhin, in al-maksuratu al-hamzati al-khafifatu nuni. Kalimat yang kedua yang datang di atas empat sisi adalah in al-maksurati al-hamzati. Di sini al-maksurah diidhafahkan kepada al-hamzah. Boleh ya? Kenapa? Di sini al-maksurah sifat dan mudhaf ilainya beralif lam. Meskipun di situ al-maksurah beral, tapi dia karena sifat seperti hukumnya nakirah, boleh diidhafahkan. Al-khafifatun nuni juga sama, yang nunnya ditakhfif tidak ditasyid. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya sebagai in syartiyah. In syartiyah. Wa ma'naha, makna in syartiyah adalah ta'liqu husuli madmuni jumlatin bi husuli madmuni jumlatin ukhra. Maknanya adalah mengaitkan terjadinya kandungan jumlah, mengaitkan terjadinya kandungan jumlah dengan terjadinya kandungan jumlah yang lain, mengaitkan terjadinya kandungan satu jumlah dengan terjadinya kandungan jumlah yang lain. Seperti dalam contoh in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Di sini ta'liq husul al-ilm, ya kan? Dikaitkan adanya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala yang itu merupakan kandungan jumlah jawab dengan adanya kandungan jumlah yang lain, yaitu ini ikhfa ini ataupun ibda ma fi sudurikum ya. Fahusulu mabmunil ilmi mu'allakun bihusuli mabmuni ma yukhfunahu au yubdunah ya. Maka dihasilkannya kandungan ilmu ataupun kandungan jumlah yaitu berupa ilmu dikaitkan dengan dihasilkannya kandungan jumlah yang lain yang berupa mayukhfunahu au yubdunahu, segala apa yang mereka sembunyikan ataupun tampakkan. Dikaitkan di sini pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa, perbuatan mereka para hamba, di mana mereka menyembunyikan atau menampakkan apa yang ada dalam dada-dada mereka ya. Ya. Contoh yang lain apa yang lebih mudah? In in tusafir usafir, kalau kamu safar saya pun akan safar. Di sini dikaitkan ya, kandungan jumlah jawab itu safar saya dengan safarmu, iya kan, mudahnya itu. Wa in asyartiyatu hukmuha binisbati ilal amal an tajzima fi'lain mudhari'aini aw madhiyaini aw mukhtalifaini. In syartiyah hukumnya berkait dengan amalannya adalah menjazmkan dua fi'il. Ya, pada umumnya demikian, menjazmkan dua fi'il, tidak mutlak. Okay. Karena di tempat lain terkadang dia menjazmkan jumlah ataupun mahalnya fi'il, fi'il madhi. kadang dia menjazmkan apa fi'il madhi pada mahalnya, kadang dia jumlah juga yang dijazmkan. Seperti ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang pertama jelas di sini yang dijazmkan fi'il syarat. Ya. Tad'u, kemudian yang keduanya jawab syaratnya bukan apa fi'il tapi jumlah. Falahul asmaul husna pada mahalnya jazm. Ya. Nah, ini contoh-contohnya sudah kita sering ya lewatkan. Kemudian disebutkan di sini antajzima fi'laini mudhari'aini yang sama-sama mudhari'. Ya, seperti wa in ta'udu na'ud. Jika kalian kembali, kami pun akan kembali. Sama-sama mudhari'. Wa in ta'udu na'ud. Di in syartiyah tajzimu fi'laini ta'udu fi'lu syarat majzum bi in wa 'alamatu jazbihi hadzun nun wal waw wa mir muttasil fa'il. Kemudian na'ud jawab syarat majzum dihati atau bi mada asukun fa'il mustatir fi wujuban taqdiruhu nahnu ya au madhiyaini ataupun menasabkan menjazmkan dua fi'il madhi berarti mahalnya ya wa in udtum udna wa in udtum udna. Jadi fi'il ada pada dua tempat ini pada syarat dan jawab itu pada mahalnya apa? Pada mahalnya jazm. Jadi dikatakan dalam i'rabnya in syartiyah udtum fi'lun wa fa'il ada fi'lun fi'lu syarat mabni 'ala al-fath fi mahali jazmin. Demikian pula pada jawabannya dikatakan jawab syarat pada mahalnya jazm. Aw mukhtalifaini ataupun berbeda antara fi'lu syarat dengan jawab syarat. Seperti kalau fi'lu syaratnya madhi, jawab syaratnya mudhari'. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Man kana di sini fi'il madhi, siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia wa zinataha dan perhiasannya nuwaffi ilaihim, waffa yuwaffi fi'il mudhari', nuwaffi kami akan penuhkan untuknya. Dijazmkan di sini dengan hadfu al-ya. Maka i'rabnya kana itu pada mahalnya jazm. Wa yusamma atau dibalik. Ya. Dalam ayat ada enggak? Yang fi'il syarat mudhari jawabannya madhi. Wa lisina da bashir man yakidni bi sayyi'in kunta minhu kasyaja baina halqihi wal waridi. Di sini man yakidni kada yakidu membuat tipu daya man yakidni bisa kunta minhu gitu jawabannya kunta minhu. Kemudian wa yusammal awwalu minha syarta fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat wa tsani yang kedua disebut dengan jawab syarat wa jazaa'u. Apa yang kita lewatkan pada pembahasan tamimah atau kafir itu bagus ya pembahasan. Wa nafiyah kemudian sisi yang kedua dari in adalah in nafiyah. In yang maknanya penafian. Seperti dalam contoh in indakum min sultanin bihadha. Maknanya ma indakum min sultanin bihadha. Tidak ada di sisi kalian bukti dalam masalah ini. Wa ahlul aliyah yu'milunaha amala laysa. Dan ahlul aliyah penduduk al-aliyah mengamalkan, memperlakukan in nafiyah seperti perlakuannya laisa, seperti amalannya laisa. Nahu qawlihim, contoh ucapan mereka, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah, tidaklah seseorang itu lebih baik dari yang lain kecuali dengan al afiyah, selamatan. Wa qad ijtama'a fi qawlihi ta'ala, dan telah terkumpul dua in sekaligus, syartiyah dan juga nafiyah dalam ucapan Allah Ta'ala wa la in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'di. Seandainya zalata keduanya itu jatuh ya, in amsakahuma tidak ada yang bisa menahan keduanya seorang pun selain Allah. Saya di sini penjelasannya dari in yang kedua yaitu nafiyah wa taratan yuqalu fiha nafiyah, terkadang dikatakan sebagai in nafiyah. Wa tadkhulu 'ala al-jumlatil ismiyah. Ketika itu dia masuknya ke jumlah ismiyah. kallati fi nahwi, seperti dalam contoh in indakum min sultanin bihadha, maknanya ma indakum min sultanin. Dan juga dia bisa in nafiyah masuk pada fi'il jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il madhi ala wa ala al-fi'liyah al-madawiyah kallati fi nahwi, seperti dalam contoh in aradna illa ihsana. In aradna illa ihsana, maknanya ma aradna, tidaklah kami menghendaki kecuali ihsana, perbaikan. Wal mudhari'iyah, dan juga masuk kepada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari', seperti dalam contoh in ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura, maknanya ma ya'idu zalimun, tidaklah orang-orang zalim itu menjanjikan sebagiannya atau sebagian yang lain kecuali janji-janji yang ghurura, menipu. Wa hukmuha, hukumnya in nafiyah, apakah yang dia masuk kepada isim ataupun fi'il, al-ihmal inda jumhuril arab, tidak diamalkan menurut jumhur al-arab, tidak diamalkan, seperti dalam ayat-ayat tadi. Wa ahlul aliyah, dan penduduk al-aliyah, yu'milunaha amal laisa, mengamalkan in nafiyah seperti amalannya laisa, yarfa'una biha al-isma, sehingga mereka merafa'kan dengan innafiyah isim dan menasubkan dengannya khabar, baik pada nasr kalam yang bebas ataupun pada syair. Fan nasr, contoh dalam nasr adalah naw qawli ba'dihim, ucapan sebagian in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah, tidaklah seseorang itu lebih baik dari yang lain kecuali dengan al-afiyah, selamatan. Fa ahadun di sini i'rabnya ismuha, isimnya in. Jadi inna fiyah ta'amal amala laysa, ahadunya ismuha marfu' wa alamat rafi'ad dhamma zahirah, khairan khabaruha. Dan juga dalam syair contohnya ucapan penyair in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala adhafil majanin, si penyair lagi menghina seseorang, merendahkan seseorang. In huwa, tidaklah dia bisa menguasai seorang pun kecuali orang yang memang adhafil majanin, orang gila yang paling lemah. Jelas ini in huwa mustawliyan, huwa isimnya in, pada mahalnya rafa', mustawliyan khabarnya in, mansub. Fahuwa ismuha wa mustawliyan khabaruha, maka huwa adalah isimnya, mustawliyan khabarnya. Wa qad ijtama'ata ay in asyartiyah wa in annafiyatu fi qawli ta'ala wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Terkadang terkumpul antara in syartiyah dengan in nafiyah, seperti dalam ayat wala in zalata, kembali kepada apa? Bumi dan langit ya. Seandainya bumi dan langit itu zalata, runtuh ataupun hilang, jatuh, in amsakahuma, tidak ada yang bisa menahannya seorang pun kecuali Allah ataupun selain Allah. Ini insyaallah jelas ya. Dan tidak susah membedakan in yang pertama yaitu in syartiyah dengan nafiyah. Dilihat di situ maknanya. Enggak ada jawabannya kalau in nafiyah, enggak ada jawabannya. In syartiyah ada jawabannya. Kemudian juga wa mukhaffah, kita baca dulu matanya. Wa mukhaffafatun min ats-tsaqilati fi nahwi qawlihi ta'ala wa in kullal lamma la yufiyannahum fi qira'ati man khaffafa ats-tsaqilata wa yaqillu i'maluha 'amala inna al-mushaddadah ka hadhihi al-qira'ah. ومن إهمالها إن كل نفس لما إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف لما وأما من شدد فهي عنده نافية. Kemudian in yang keberapa ini? Tiga. ومخففة من الثقيلة, in yang ditakhfif dari yang aslinya ditashdid, sehingga maknanya ya inna gitu. In yang aslinya inna, sehingga maknanya in, inna. Fi nahwi qawli ta'ala, pada semisal contoh ucapan Allah Ta'ala, wa in kullan lama la yuafiyannahum. Sesungguhnya artinya. Ya. Masing-masing lama la yuafiyannahum. Ya. Kami tunaikan untuk mereka, balasan amalan mereka. Sesungguhnya maknanya. Ya. Fi qira'ati man khaffafa as-saqilah, ini khusus pada qira'ah yang mentakhfif. As-saqilah itu mimnya bukan lamma. Lama. Ya. atau innya. Kita lihat nanti di syarahnya. Wa yaqillu i'maluha amala inna, dan sedikit dia ketika ditakhfif beramal seperti amalannya inna yang ditasyid seperti qiraah ini. Ya. Di sini ditasyid dia. Kullan sebagai apa? Isim in mukhaffafah min tsaqilah. Kata wa yaqillu i'maluha, sedikit beramalnya in yang ditakhfif seperti amalannya inna yang musyaddad seperti ayat ini ataupun qiraah ini. Wa in kullallama fa in kullallama la yufyannahum. Kullan sebagai isimnya in mukhaffafah min tsaqilah diamalkan di sini. Jarang yang seperti ini. Wa min ihmal, ya contoh diihmalkannya in mukhaffafah, tidak diamalkannya in mukhaffafah. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap nafas jiwa padanya ada penjaga, malaikat penjaga. Fi qira'ati man khaffaf lamma, khusus pada qira'ah yang mentakhfif lamma. Bukan mentasyidnya. Wa amma man syaddadaha fa hiya 'indahu nafiyah. Adapun yang mentasyid lamma mimnya, maka di sisinya in di situ adalah nafiyah. Maknanya apa? Masih kita ingat lamma illa kan? Istitsna. Maknanya berarti kalau nafiyah tidak ada satu jiwa pun melainkan atau kecuali atasnya ada penjaga. Jadi qiraah yang membaca tasyid pada mim lamma berarti di situ innya apa? Nafiyah. Lamanya bermakna illa. Ayo kalau kita lihat sini penjelasannya dari Al-Azhari rahimahullah, tadi matanya oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Wa yuqalu fiha taratan mukhaffafah min ats-tsaqilah, terkadang dikatakan padanya in sebagai mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ini macam yang ketiga dari in. Setelah in syartiyah, kemudian nafiyah, kemudian mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kallati fi nahwi qawlihi ta'ala, ini seperti dalam contoh ucapan Allah Ta'ala wa in kullallama la yuwaffiyannahum. Wa in kullallama la yuwaffiyannahum. Ya. Sungguhnya masing-masing kami penuhi untuk mereka. Fi qira'ati man khaffafa as-saqilah, khusus pada qira'ah yang mentakhfif. Ya, as-saqilah. Ya. Qira'ahnya Al-Haramiyan dan juga Abu Bakar. Qira'ahnya Al-Haramiyan dan Abu Bakar. Al-Haramiyan disini disebutkan Nafi' dan juga Ibn Katsir. Ya, dengan mentakhfif innya dan juga ma'nya ditakhfif. Pada qira'ah yang mentakhfif as-saqilah, baik pada innya ataupun pada apa? Ma'nya. In kullallama. Wa yaqillu i'maluha 'amala inna al-musyaddadah min nasbil ismi, dan sedikit sekali beramalnya in mukhaffafah seperti amalannya inna al-musyaddadah, yakni menasabkan isim, merafakkan khabar seperti qiraah ini. Beramal di sini in amalannya apa? Inna. Buktinya apa? Kullan dinasabkan karenanya. Jumlah yang setelahnya khabariyah atau pada mahalnya khabar. Wa kullan ismuha, maka kullan i'rabnya sebagai isimnya in mukhaffafah min ats-tsaqilah wa ma ba'dahu khabaruha, dan setelahnya sebagai khabarnya. Kemudian lama, lam di situ lam ibtida. Lama lam ibtida, maknya mausulah. Ya, maknya mausulah khabar dari inna. Kemudian la yuwaffiyannahum, itu lamnya la yuwaffiyannahum, lamnya waqi'ah fi jawabil qasam mereka. La yuwaffiyannahum, lam yang jatuh pada jawaban qasam. Wallahi ini. La yuwaffiyannahum, yuwaffiyannahum jawab qasam mahdhuf. Jawab dari qasamnya mahdhuf. Kemudian jumlah al-qasam la yuwaffiyannahum. Ya. Jumlah qasam dan jumlah qasamnya mahdhuf. Wallahi, dan jawabannya yaitu la yuwaffiyannahum sila bagi ma. Jadi tadi ucapannya lama la yuwaffiyannahum. Jadi la yufiyannahum itu jatuh sebagai jawaban dari qasam yang mahdhuf. Wallahi la yufiyannahum. Ah, qasam wallahi dengan qasam yang mahdhuf ini dengan jawabannya la yufiyannahum sebagai silah bagi ma, maka si mausul. Maknya sebagai khabar. Takdir maknanya fa inna kullan lil ladzina wallahi la yufiyannahum. Wa inna kullan lil ladzina wallahi la yufiyannahum. Masing-masing dari orang-orang manusia wallahi la yufiyannahum, Allah akan memenuhi balasan mereka. Kemudian wa min wurudi ihmaliha, di antara datangnya in muhaffafa min asqila yang diihmal yang tidak diamalkan adalah ucapan Allah Ta'ala in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ya, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Dan perlu diperhatikan bahwasanya kalau di ilgha maka yang setelahnya bisa isim bisa fi'il, kalau di imal setelahnya harus apa? Isim. Kayak seperti tadi di sini kan in di'mal, dalam ayat tadi yang baru kita lewatkan in kullan harus fi'il setelahnya. Kenapa? Karena di'mal di sini diamalkan seperti yang aslinya inna. Kalau diihmal, ya boleh setelahnya isim, boleh setelahnya fi'il. Contoh diantara datangnya in yang diihmal adalah ucapan Allah Ta'ala in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ya, sungguhnya setiap jiwa sungguh ya bersamanya ada malaikat penjaga. Fi qira'ati man khaffafa lamma, pada qira'ah yang mentakhfif lamma menjadi lama, yaitu kiranya Nafi' Ibn Kathir, Abu Amr, Wal-Kisai, wa khalafun, dan orang belakangan Al-Qari, berikutnya khalaf wa Ya'qub, dan juga kiranya Ya'qub. Yaitu in kullu masuk kepada apa? Isim. Contoh yang masuk kepada fi'ilnya dari in mukhaffafa min thaqilah wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Kalau masuk kepada fi'il maka fi'ilnya itu mesti af'al yang nawasikh seperti wa iyyakadu, kan dia kada yakadu min akhwati apa? Kana, bukan? Iya. Wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Di sini in mukhaffafa min thaqilah hanya ada pada terjemahannya aja tampaknya. Amalan enggak beramal. Sehingga terjemahnya sesungguhnya. Iya kan? Sesungguhnya hampir-hampir orang-orang kafir la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Nah, itu in mukhaffafa min thaqilah yang tidak beramal bisa masuk kepada isim, bisa pula kepada fi'il. Kalau kepada fi'il, maka mesti fi'il yang dimasukinya adalah di antara fi'il yang nasikh, menghapuskan hukum mutar khabar. Ma'irobnya in wafa min taqilah, muhmalah, tidak diamalkan. Contoh yang lain, wa in kanat lakabiratan illa 'alal khashi'in. Wa in kanat juga masuk kepada nawasikh. Wafa min taqilah, sesungguhnya artinya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Contoh yang lain, wa inna dhunnuka nasikh, yang enggak mesti akhwat kana ya. Wa inna dhunnuka la minal kadzibin. Jadi terjemahannya bukan tidaklah kami, tapi sesungguhnya kami menyangka engkau adalah termasuk orang-orang yang pendusta. Wa inna dhunnuka la minal kadzibin. Ya. Fakullu nafsin, maka kullu nafsin mubtada wa mudhafun ilaih. Kullu nafsin ialah mubtada karena innya muhmal, ya dia harus seperti ya huruf-huruf yang lain yang muhmal, dan dia mudhaf, mubtada wa mudhafun ilaih. Kullu nafsin mubtada kull, kemudian setelahnya mudhaf ilaih. Wa jumlah lama 'alaiha hafiz khabaruh, khabarnya ma'silah. Ma' di sini silah. Kemudian di sini ada lama ya, lama, lam yang masuk di situ lam fariqah. Nah, ini pernah kita lewatkan juga ya, lam fariqah adalah lam yang fungsinya membedakan antara in mukhaffafa dengan in nafiyah. Di sini dikatakan in kullu nafsin lama, ada la-nya, berarti i-nya apa? Mukhaffafah min al-thaqilah. Ya. Itu apa? Lam fariqah. Jadi maknya bergandengan dengan apa? Lam fariqah yang fungsinya untuk membedakan antara in mukhaffafah dan in nafiyah. Ini didatangkan secara wajib lam ini apabila i-nya diihmal katanya. Seperti wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka, ya kan? Wa inna dhunnaka la minal kadzibin. Ah. Jadi kalau i-nya di apa? Ihmal, khabarnya digandengi dengan apa? Lam fariqah, lam fariqah. Dan yang lainnya. Ma'silah wa taqdir, sehingga takdir maknanya in kullu nafsin la 'alaiha hafid. Sesungguhnya setiap jiwa di atasnya atau bersamanya ada penjaga, malaikat penjaga. Fa amma man syaddada lamma, adapun yang mentasyid lamma, wa huwa Abu Ja'far ibnu Amir wa 'Asim wa Hamzah, fa hiya, maka dia innya indahu nafiyah, di sisinya nafiyah. Ditasyid lamma. Lamanya bukan la dengan ma ya, tapi lama satu kata. Tadi kan lama, lam sendiri, ma sendiri. Lama ijabiyah. Ya. Lama ijabiyah. Ala lughati Huzail, yakni lama ijabiyah menurut bahasa Huzail dengan mana illa, sehingga takdir maknanya menurut mereka ataupun kalau berdasarkan kira mereka adalah ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz, tidak ada satu jiwa pun melainkan padanya ada hafiz. Ya, sampai sini bisa difahami. Ada yang belum paham? Ya, kalau enggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Subhanallah wa bihamdih, syukurillah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.